ma biar balik kanan ku berjalan. Langkah tegak maju ninggalke harapan palsu. Turun lembang wes ditolak. Atiku wes ikhlas kok kawe bapak. Sopo mu rapi orang wengi durung mbok balesi cetku cape selamat pagi kowe balas ojo ganggu lagi apa janji ambiar ma biar balik kanan ku berjalan. Rasa diketuni mikir kowe malah edan dewe mergo aku sadar kowe wis ono sing kowe. Harapan palsu durung nembang wes ditolak. Hatiku wes ikhlas kok gawe bapak. Adela Dek Diva Mas Fendi. Aku wes ikhlas dek wes bapak bundas. Hatiku lo kayak bapak bundas. Tinggalke harapan palsu. bebas.